kepada seorang sahabat Madian. Teman-teman nudukan sebuah sahabat Madian radiyallahu anhu mubanilar bandu sefallah anhu satin syekh ila syekh min walik marin sijiji kan tetap satu mengkona hal rizubala ingalan satura mucap ya syekh lapat bagulim lagi nyanyi tetengaran. Ya, ya nyanyi. Taulun nafailun, faulun nafailun, faulun nafailun, faulun nafailun. Nih, lamun tadi nyanyikan di handapan tangkal kayu gede. Sorangan bae cicing sekelilingna aya kuburan. Nyanyikeunana kira-kira setengah genep, kadenge ku urang lembur, asana pajar juri gunyana. Hatur aya bisa kos kitu bisa ge. Taulun mafailun, faulun mafailun, faulun mafailun, faulun mafailun. Atau bisa baik akhilan tanal al ilma illa bisitatin zaun bikan tadu bisa indek gaya kumaha ge bisa indek di rocken indek di jazzkan atau bisa ya bagaimana ya tada kukumaha paulun mafailun Haji Pendi itu mah kakarawang-karawangan faulun mafailun faulun mafailun faulun mafailun nyawer itu mah aduh ternyata datang itu mah kasih udel kos gitu mah tuh. Nah, ya teu bisa bae. Hese. Iye. Jadi bahar teh pohara lobana, makana ulah salah aya nu nyanyi-nyanyi nyiirkeun bangsa berjanji salah bae. Atuh kajawan. Salah atuh kajawan sebab kajawan bahar not balokna kajawan. Mulaina yeuh ti mana ye suara 3 apa di Masya Allah dah Gus Dur dah ya uhai lal jud ji itu gak jawab gue orang bener jengte nak bener mimetin aku bakar ya tak amin aku bakar siapa tuh bisa ban ya asli nama kia tete asli nama ya asli nanti guru mah ya Rasulullah salamun alaik tuh kabawa engap kan mantap kudu tinggi eta bae suarana sebab eta baharna mun ditilik kurang baharna tuh kan tilik assalamualaikum zainal anbiya assalamualaikum aslinya mah kos gitu kulantaran panjang teuing assalamualaikum zainal anbiya assalamualaikum beres geus abeh tere meunang berkat eh ieu cerita nyanyi ilahi lastulil firdausi ala wala akwa ala naril jahimi fablitau fablitau irzunubi fainnaka go fainnaka go firu zambil azimi asli lah kasih itu tak failun mutafailun tah etak tah jadi baharna bahar mutafailun ngan ke bisa lima rupa mutafailun mutafailun mutafailun ilah ilah stulil firdausi ala wala akwa ala nari ngejaimi kok sudah diudag-udag tuh mah asal akur bae ditakte ku urang ieu sarua ta nupang babarina mah bahar mah bahar rojaz mentok sok dipake nyanyi ku Ummu Kulsum teh ta mun kurang didengekeun ta cenah mah nyaho ku Ummu Kulsum nyahona Ummu Kulsum urang Cikupate atuh mah tukang gegetuk ka mah atuh Ummu Kulsum itu pan paranti nyokot nyokot variasi lagam kori style Ummu Kulsum kayak dicokot tak variasi variasi variasi jadi nyenatnya tuh bisa ari langsung mah ngarang jadi tetap nang niru tah pusap tak tak di Ummu Kulsum tah Ummu Kulsum teh sejuta variasi teka tuturkeun datang ka kuari geus maot manehna teh boga julukan eta teh sejuta variasi mentak di Amerika ge bingungkeun ka Ummu Kulsum Amerika eta waduh raja na nyanyi tapi tetep ka Ummu Kulsum bingungkeun jadi variasi tuh dengekeun coba ge ye salah seiji nyanyian Ummu Kulsum ya aduh sulah dehembe atuh tita tadi dehemlah atuh 100 kali dehembe heula wayah ka panggung geus ulah dehem dehem deui ieu mah tadi teh dehem dehem wayah ka panggung dehembe emang kitu turunan Habib Rozak mah masyaallah ieu keureun nyaritakeun hal jelema lamun jatuh cinta asup nyulusup panah asmara ka jero ate nyana nyaritakeun soal cicintaan nyana jeung kabogohna berang peuting sore isuk moal katahan cak batu heuy saulah sok ngomong-ngomong cinta bae bosen aing mah cak jena kamu tidak tahu betapa perasaanku ya kering cak jena indah luar biasa sekalipun saya ada di huma nyohumas ya saya ada di pelbak saya ada di tempat berak di WC di kakus tetap terasa indah sebab ada panah asmara nyulusup guys deg-degikin kusia terdeg-degikin engwe-engwe sebab ayma kerindah jasa tah ketika urang boga anak kabeneran keur aya panah asmara di jero hatena nasehatan coba ku kolot asana di babu ku kampak baomong tak kolot kos teu ngora bae goblok jasa dicarekan padahal kolot mah ngana sehatan moal bisa sebab naon aya hal nyulusup ka jero gelbuna geus teu tahan sebab naon nyana teh pemikiranna geus kadinya bae bentak nuka deuleu asa eta suara nuka denge asa suara eta padahal mah suara embe itu kan aduh eta indah amat suara sarwiti kadenge oh sarwiti embe mama begembel tetep kadenge na sarwiti bae coba lihat nang bobogohan itu saya itu kasep amat hih sugan teh kabogo kadeuleuna kasep tolol teh tolong teh kadeuleuna kujana eta bae kajeun kumaha eta nu keur bebenean teh kos kitu cenah cek nu bebenean seseri sama kos nu nyangka aing pernah henteu. Cerita hal supaya kaharti nyale tamahal nah hal jurig teberes tamah kos kitu mah endek aya hiji awewe baheula di Irak teh di udag-udag kulalaki asal kaluar di udag-udag asal kaluar di udag-udag nyana asup ka jero kamar cerik we Gusti bener ge ieu abdi dipasihan geulis ku Gusti abdi bersyukur tapi kok jadi fitnah. Unggal abdi kaluar, sasaha gudag-gudag abdi deureus anu bodo mah jak kiai di gudag-gudag abdi bae. Geus puguh Habib mah emang teu mah jongos teu mah. Aduh, teu jongos bahasa naon eta jongos. Tah, ieu teh Gusti jangan ngalamun lain ngalamun tapakur. Abdi syukuran ka geulis abdi pamasihan Gusti. Tapi kok jadi fitnah unggal abdi kaluar tesaha-tesaha ka abdi sejumjing deureus geus sakadar sejumjingna tapi ngudag-gudag bae Gusti abdi mah henteu hayang deket jeung manusa hayang ge deket jeung Gusti ieu mah kieu bae Gusti lah abdi mah bade masrahkeun ka Gusti naon nu mantak jadi tertarik supaya kadenge ku ceuli abdi hiji waktunya na kaluar kabeneran terus diudag-gudag deui nyana lompat ke jero, begitu ke jero ditanya akan di luar kulan saha ieu abdi Kang Arif aya naon tertarik jasa ka anjeun geus sabar kali kaula yang diterima cinta kaula geus ngalengis jasa tamang geus pokar. Pokona mah gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi, hutan akan kulalui. Gombal eta sabenerna mah. Mana aya anu nyebrang ka lautan? Oh, modar sia. Gombal eta sabenerna mah kos kitu teh walaya. Pokona mah bakal dibelaan cek manehna. Oh, nuhun atuh cek eta wae. Ngan abi mah erek nyarita bae nu paling tertarik di diri abdi naon mata cek jana mata beuh lamun geus mata bentak kicep masyaallah menusuk hati ya Allah mata tungguan atuh sekedapnya mohon mata dicokel bae dicokel bae mata nate tek dia keundeun ka piring terus ditutupan ku saputangan ieu ieu anu anjeun tertarik teh ieu tah mangga nyangakeun ulah ka abdi na mata na bae tah dibuka teh mata atuh pan ngaguling di dinya cih cek geuna kuki dibikeun bae mata ieu nu tertarik teh andai kata maneh nyaritakeun nu tertarik teh irung-irung kukula bakal disompat lamun maneh nyaritakeun resep teh ka gado-gado bakal diragaji pan bisa jadi kieu lantaran kula na ieu keur hayang ka Allah teu hayang ka manusa ngan lamun abdi terus bae ka Allah jelema bakal fitnah nu paling tertarik mata supaya jelema ulah jadi fitnah tak ieu mata mata kukula dicokel jang anjeun bila perlu bila perlu bejakeun ka jelema-jelema nu resep ka kula yeuh mata na kitu yeuh kok eta bisa kos kitu kunaon aya hal nyurusup ka jero hate teu karasa eta teh atuh lamun normal mah teu moal. Lama normal dicokel aduh moal malah menyala ngaca. Oh mata yang indah. Ternyata engkau menjadi sangat menarik. Orang banyak yang kelabakan. Nah sia. Gara-gara mata. Maka akan kujaga mata ini. Bahkan akan diperindah mata ini. Bahkan bisa terjadi peperangan yang dahsyat gara-gara mata ini. Gitu ta. Eta awewe lamun normal di syariat pasti kos gitu lantarannya namang geus liwat dicokel teh teu karasa dicokel bikin mun karasa tu moal teu karasa bakatingku deket jasa ka Gusti Allah hal anu nyulusuh moal bisa dinaha-naha awewe kunaon kitu teu bisa dikitu-kitu kos cari awewe kos aya hiji awewe tawa lalaki keur bobogohan kemudian dinahana ku kolot teh ngomong naon sia kolot cicing bae geus kolot mah pokoknya mah kolot mah cicing biayaan deh aing ditolong anda coba tete kena kata hal keur nyelusuk moal bisa dinasehatan moal bisa dinasehatan iya ge sarua eta keur carita zahir iya mah keur carita ruhani batinna isyarahna di mana cik saya cik sahabat madian radhiyallahu anhu isyarakan hiji perkara nunudukin kana hal nyana nyarita bejakin ke jelema yanha gitu yanha bakulin lagi yanha maka nyarita surah ngucap surah kadoi kang nigah ya lagi anil wuji saking wuji wuji te etahabra alau ing ahli wuji zalam tazuk tatkala warnanya cipi sirah makna syarabil hawa ing makna umbean hawa da naninggal sirah nangisun sadaya iya tazatilar wahu sokun yaliko tatkala roba papirang-pirang ruh kena berontok maring petemu taroko sotil asbah maka joga dapat pirang-pirang raga iya jahilal makna heh wongkang bodoh ing makna bejakan kejelemaan nganahana hatina wujudi kahlikna bejakin kunaon eta si jelema cicing bae di kamar ko betah amat tah teu nyahuan kana makna cicing di jero kamar bejakin coba ulah sok nganah-nah bejakin ke jelema anu bertanya-tanya naha sapupeuting teh make geus zikir bae diuk ngeluk bae can kahartieun kunyana bejakin ke jelema anu teu ngarti kana makna salat ko salat bae datang ka subuh takbir deui takbir deui takbir deui teu ngartian kana makna bejakeun ka jelema nu berkorban harta nu geus teu kadeuleuan mulyana harta dikorbankeun jeung sli lai kalimatillah batur nahanah maning beli mobil maning beli perusahaan ko dipake ngabangun masjid ko dipake ngabangun pondok ko dipake sabilillah teu pahameun nyana kana maknana bejakeun ka jelema bandungan nahanaha anu ngalarang tina wudi ka ahli wudi teu kahartieun ku manehanna yeuh cek manehanna iza lam tazuk makna syarabil hawa di mana anjeun teu pernah ngarasaan kana makna syarabil hawa dakna ninggal bae anjeun geus bae tinggalkeun bae lantaran iza tazatil arwah sokon ilaliko di mana ruh berontak rindu ayang kepanggih pasti raga bakal gogoyangan bakal joget jelema lamun geus rindu ka hiji awewe geus tiberangkeun geus geus teu ngeunah cicing pasti gogosok heula mandi geus bakalna tujuh kali mandi awakna geus dipupuk kena seungit kumis geus dikitu atuh ieu mah leuwih ti beger ieu mah ger ger beger buukna geus luar biasa bajuna geus diistrikana geus ditendep sieet sakira-kira urang kena teh matah mun kena urut istrikana bakal bohewel wuh hebat jasa nyeripit luar biasa rindu jasa geus teu tahan jasa persiapan jang pertemuan teh geus dipersiapkeun sedemikian rupa aduh geus ka magrib ge asa kebal jasa ka isya asa kebal jasa persedengkeun nyana jang gitu ya ieu teh ketemuna teh ieu bakal na jam 8 di nelayan aduh eta teh geus tengena cicing geus disampai-sampaikeun ieu kaosna ieu bajuna ieu calanana ieu sempakna ieu sapatuna aduh motorna geus didudut-dudutkeun bae teu beurang keneh moal daek cicing tah moal daek cicing kuraon sebab roh berontak hayang geura kapanggih eta keur carita kikituanan ka Allah geus sarua bae ka Allah teh sarua bae berontak roh teh hayang geura kapanggih jeung Allah ngan aya kapanggih jeung Allah mah ieu adalah ngalaksanakeun syariatna nu mantek nya namangis teu betaheun jasa deuk sineuleuan jem bae ieu sejam sabaraha ieu geus lapar ja neuleuan jam geus rindu jasa kana salat nu mantek loba dongengna kiai teh sok nyekelan panakol tongtrong bae setengah 12 asal deuk loba nu deuk maot kiai kos kitu tah tongtrong geus dicekelan bae teu meunang ku batur rindunya sajana geus sayang salat almarhum abah gitu jam 11 geus nyekelan tong ieu panakol tongtrong geus dicekelan bae kasaksian jasa ku kuliah setengah 12 teh geus nyekelan ieu bae balik Jumat mati itu balik Jumat ngomong abang mah geus jadi yatim eta di pasaji Yasin tah ngomong ya yatim heeh geus yatim jasa cenah abang mah sakitu bae nyekelan panakol tongtrong mah geus rindu jasa yang salat jasa geus teu bedang ku batur teteh geus nyabeh tongtrong mah geus sorangan Masya Allah eta kunaon teh berontak roh teh berontak roh berontak kos urang bae kitu tah urang ge panggeus berontak hayang geura peuting bae geus rindu jasa yang maca Quran bae nih sih tebetah jasa derbe datang ke peting lah memeh maca Quran nyetel TV heula oh bener piala Eropa waduh puara jasa nu menang mana karapun sial cek budol itu aja ibat tenang lu cina cek jadat ya aduh tuh ndek kubaha cebat berontak urang iya ndek nele piala Eropa tiba rangkena geus berontak awak geus gedeg bae ngomong deh, hui hai gerak penting deh, hui hai gerak penting, gitu kan ngomongnya bener deh, tuh siapa pantarolol hehe segala, urang dek apel, gitu baik, iya ge sarua, dek kapangih jeung Gusti Allah rindu, etahal, malka arti kusararia mah, sebab siapa disyariatkan nih, tah di mana anjen can nyicipan, karena mana syarat bilhadana geus tinggalkeun aing mah, geus aing aing sia-sia. Lantaran roh berontak kain kapagi jeng Allah di mana roh berontak tarok kosotil asbah ya aja hilal mana hei anu bodoh kana makna hal hei anu bodoh kana makna wujdi siapa teka arti merenangan di benak hati aing sewa duniaan di benak hati aing sewa manusiaan di benak hati aing sewa nafsuan di benak hati aing sewa setanan nu ayangan Allah doang aing rindu hayang kapagi jeng Allah rindu ke panggijing Allah mapan kudu pae aing mah dek galaksanakeun parentah Allah ningkir sia ka ditu geus mal ka harti tak kurang geus mal ka harti nyana mah sorangan teh leuwih indah tibatan loban sorangan aduh geunah kadeuleuna ku urang bangun gawe amat teh si budak okos eta teh mede tadi mede tapan baheula mah urang dieu teh sok jarah ka mede mede eta kuna eta nu mantak disebut mede nu mantak disebut mede jelemana ngarengkol bae dihandapeun bedug ngarengkol bae kieu cakolot baheula teh tau ku blok kusbuah mede bae ngarengkol melulu pan eta siki mede mapan ngarengkol gitu tah eta nu mantak katelah bae wali mede ngaran teh lain ngaran teh lain mede tah eta lamun ngarengkol bae nu nyaheunana eta teh wali deui lantaran nyananan daripada aing babarengan jeung kos gantungin aing dihandapeun ieu dihandapeun bedug cek kana nikmatna jeung Allah kapanggih aing ieu dihandapeun bedug jeung Allah yeuh nikmat jasa ke batur sepi karak nyana mah salat geus usaha karak salat mentak diurang ge mun kadeuleut tilok salat antepkeun antepkeun seret bae kana kanyawan-kanyawan aku mah aya jelema geus bebeakan muriang geus kadieu ka ditu budug geus hese jasa etalah sugan bae cenah ka dosok di masjid bae sugan diijabah mung henteu tadina mah kunaon barang nya nadaek ka dia teh bismillahirrahmanirrahim inum ge deh diinumkeun murag kabeh budugna kakarak diboro ku jelema wah ieu mah wali leng indit eta di mede tabaheula teh eta teh budak-budak naon sakola diajak ziarah da ka mede tadi dia dibitung gua lihat ayo kuburan anak kaci kupak kadinya tah tete mede terkenal jasa nu mantak di mede-mede ngarengkol bae tapi ku ahli nama nyawan sih ade jelba luhur tuh sih ade jelba luhur lo ngan kitu doang ngabejaan unggal ayat tamu kadinya sih ade tanusok di bedug gua jelba luhur ngan sakitu doang temireng ajeng temelu jelma sekitar nama padahal mah nyana teh luhur jasa iya teh geus datang karena ma'rifat khosoh kunaon eta bisa kitu nya ngeunaheun jasa jeung Allah kadang kieu basa-basa penting kieu bae eta teh pikiran keur jeung Allah bertanya-tanyalah sekitar nanaonan teh jelema mun nya ngajawab teu kudu mikiran aing siapa sia bedana siapa sia bae hayu aing mah aing aing keur boga rasa aing teh jeung Allah teu kaharti ku manusia sekitar moal kaharti boro-boro eta keur carita hal nyunusup ka jero roh ka jero galbu cacak-cacak anak urang bebogohan oper urang geus nganaha-naha mun teu kuat eta bae ge katem jelema keur mujihna luar biasa rindu nah yang kapangi edegna ge tibeurang keneh edegna tibeurang keneh tah jelema edeg teh eta teh roh nu berontak mentak leuleuh jelema mah babari cik Tuan Syekh Abdul Qadir lamun aya jelema di masjid deuleuh diukna lamun diuknaan dia cici tekesangan sana jan bari make baju na kandel tekesangan jelma luhur ta. Jelma luhur eta ya, lantaran lain di awak lain di hate berarti jada keur manteng sebab naon jelma ma'rifat pa teu hareudang tiis anu mawa hareudang teh kapan hasud riya mawa hareudang dengki teh mawa hareudang batur urang keur diuk bae batur kendaraanna bagus urang hayang tapi teu kesampaian hareudang sial jeung satu mobil liwat ka hareupeun aing goblok geus hareudang kan urang kebenaran keur cicing bae aya jahe liwat masyaallah masyaallah diudag ku urang hareudang teh awak teh hareudang teh kos kitu teh hareudang urang di masjid bae mikiran bae dagang aing teu maju ieu sebenarna mah ieu keur morosot hareudang teh sanajan di masjid make AC hareudang hareudang pikiran kos itu hareudang tapi lamun ka Allah icek tuan sabdo ka deuleuh diukna lamun diuk teteg teu robah teu ngesang eta berarti luhur jeung teangan ge kurang lamun muludan ya hareudang kabehan hareudang kabehan teh beda atuh tumandak deuleuh Gus Dur diukna sakitu bae ku diukna bae ge geus kanyaoan deuleuh Gus Dur diukna teu pernah robah Gus Dur bae leungeun tetep di dieu ko salat bae coba ge perhatikeun perhatikan, lamun henteu kaperhatikeun hudangkeun deui geura tulangna ge. Nyana mah diuk tenang bae sakit. Ngomong-ngomong bae teu robah sugan kumaha henteu. Jadi geus kajahoan tina diukna geus ya dek jelema luhur ta. Coba ge profesor nu kuari. Dibuka dadana ge. Wah, dasira ngambai ka handap. Puyeng aing maneh lekos kitu jeung. Henteu sejuk henteu. Dalil mah ngaberebet bae tapi teu sejuk. Dele kayak lamun kurang dele di TV sok dele tuh TV kan sok kan sok nonton TV kan atau sok mah sok aja tau kan dele mata TV ya tete di dele kan kurang tete tokoh-tokoh mun ker diskusi mun kena dele diukna dele gaya na lamun diukna anteng tegep iba ker cerita manusia-manusia ayah sesuatu di jero hate tegep tenang kurang nah, mah tarolah tambah calon nukos karena itu ya iya mah lamun riungan lamun di masjid deuleu mun tegep terus eta berarti lain di awak lain di pikiran ai urang mah lantaran akur bae atuh kitu bae sarua urang mah biasa geus pikiran urang mah pikiran hareudang bae hareudang bae kok bae babaturan euy si anu mah geus kabeuli anu urang mah encer hoo bugu di mana bugu gurunya ih sial jasa waju bae boleh hareudang pan kan geus kitu mah tuh hareudang ini lu pemajikan nu di imah mah sebelah-sebelah bae sial. Aye teh nu ditinggalkeun maot tu kamari teh boga anak hiji rapi tah budak nya. Hareudang mulai tah hareudang. Aduh, di imah ge tingkah nang geus teh dicek pemajikan. Eh, yeuk setilah bade ka mana? Ulah loba mah. Nek tahlil. Sia de tah tahlil mah anak bisa tah. Da kitu lain cerita hal-hal dicampur-campur hal zohir hal batin mual kaharti ketika aya jelema geus kadatangan hal selantaran nyana mah nyana bae keur jeung Allah Subhanahu wa taala mata dicokel teu kahartieun ku batur padahal teu karasaeun ku dirina tuh kacugak modal kamari Syibu Bakar Sibli teu karasaeun Sayidina Ali dikampak di dina di Bohewela teu karasaeun Sayidina Umar kitu keneh geus datang ka hal. Eta ketika Sayidina Umar ngadenge suara anu kasap ditu naon peperangan keur carita peperangan orang Yaman al jibal hatina mah naik ka gunung naik eta teh hal keur datang Sayidina Umar teu karasaeun ngomong kos kitu teh teu karasa di Madinah ka Yaman sabaraha jauh kok kadenge suara Sayidina Umar cak sahabat teh teba aja Sayidina Umar kadenge yuk urang titah ka gunung Sayidina Umar di Madinah kubaha sih hal nyelusup teu karasa teu bisa dinahana kunaonnya eta mah serahkeun ka nu bogana moal kahartina mantek ieu kakarek awalan panjang keneh ki caritaan hal wallahu a'lam bish